Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Wa dalil faqala al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu taala wad dalilu minas sunnah hadis Jibril dan dari sunnah ialah hadis Jibril mengenai Islam iman ihsan ini al masyhur an Umar yang hadis Jibril masyhur dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu qala Umar mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumin ketika kami pada suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab ketika tiba-tiba muncul kepada kami seorang sosok pria yang rambutnya sangat yang pakaiannya itu sangat putih syadidu sawadi syari yang rambutnya itu sangat hitam pekat la yura alaihi atharu sabar tidak terlihat dari orang tersebut ada asar safar ada bekas tanda safar kalau terdahulu safar itu ada bekasnya debu-debu yang ada di pakaian ya kalau demikian berarti ini bukan orang musafir berarti dia orang dekat sini gitu namun kata Umar wala ya'rifuhu minna ahad namun di antara kita orang-orang Madinah enggak ada yang mengenalnya hatta jalasa ila nabi hingga orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi maka ia pun menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi meletakkan kedua telapak tangannya ke atas pahanya faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam kemudian ia mengatakan wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam faqala Rasulullah maka Rasulullah SAW menjawab al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat kau menegakkan salat wa tu'tiz zakat engkau membayar zakat wa tasuma Ramadan kau berpuasa di bulan Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu ya qala sadaqta kata orang yang bertanya ini anda benar qala fa'ajibna kata Umar kami heran fa'ajibna lahu kami heran sama orang tersebut yas'aluhu wa yusaddiquhu dia yang nanya sendiri tapi dia malah membenarkan qala akhbirni anil iman orang tersebut bertanya lagi kabarkan padaku tentang iman qala kata nabi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi nah ini yang dikenal dengan rukun iman engkau beriman pada Allah malaikatnya kitab-kitabnya rasulnya hari akhir dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk Syekh Shalih Al-Utsaimin sudah menjelaskan ini kemarin ya di martabah al-iman iman pada takdir qala sadaqta kata orang tadi anda benar fa akhbirni anil ihsan kabarkan padaku tentang ihsan qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ini juga kemarin sudah dijelaskan di martabah al-ihsan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya jika pun engkau tidak melihatnya maka engkau meyakini bahwa dia Allah melihatmu. Baik. Faqala fa akhbirni an-nisa kata orang tadi kalau begitu kabarkan pada saya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Apa begitu kabarkan pada saya tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Itu seorang budak amah, budak wanita melahirkan anak tuannya. Ya, anak tuannya. Nah, itu nanti tafsirannya waktu kajian kita di sini Syarah Shalal Fauzan, Syarah Arba'in yang pernah selesai di sini, tafsirannya ada dua tafsir. Bahwasanya nanti di akhir zaman kaum muslimin akan menang sehingga banyak budak dan akan lahir anak. Nah, tafsiran yang kedua bahwa banyak muncul anak-anak durhaka sehingga ibunya bagaikan budak dia. Baik. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'an ri'ashat ri'ashai yatatawwaluna fil bunyan. Nah, Anda akan melihat orang-orang yang nyeker, enggak pakai sendal, pakaian enggak pakai baju, dia kerjanya ngangon kambing. Ya, namun nanti dia yatatawwaluna fil bunyan, di akhir zaman dia berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini contoh yang paling real saat ini, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, di Qatar, ya, di Bahrain, di Kuwait, dan di Uni Emirat Arab. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu ya seperti ini, ngangon kambing, ngangon onta, nyeker, di jalan di gurun, ya. Namun Allah berikan kepada mereka kekayaan bumi berupa minyak, tambang, gas, dan yang lainnya, sehingga mereka berubah menjadi orang-orang kaya. Ya, crazy rich. Iya, mereka berlomba-lomba ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Saat ini lihat tuh di ya, Uni Emirat Arab. Oh iya, di Dubai bikin menara, menaranya enggak tanggung-tanggung, tertinggi di dunia. Namanya apa? Burj Khalifa, Menara Khalifa. Nah, orang-orang di ya yang di Abu Dhabi enggak mau kalah, mau bikin juga. Di Saudi juga ada namanya Talal, itu Bin Talal. Ya, Bin Talal itu juga dia mau bikin juga lagi. Dia mau bikin di Riyadh. Ya, orang Kuwait juga bangunannya tinggi-tinggi. Ya, orang apa namanya? Bahrain juga tinggi-tinggi bangunannya, orang-orang kaya. Di Qatar juga demikian. Menyelenggarakan Piala Dunia lagi. Dia bikin hotel gede-gede. Ya. Allah musta'an. Nah, itu realitanya demikian. Wah, ya, dahulu enggak ada yang nyangka negeri tersebut akan kaya. Negeri tandus. Ya, makanya para penjajah Eropa itu malas masuk ke situ. Apa yang mau diambil? Ya, apa yang mau diambil di situ? Apa? Kalau di Indonesia jelas subur. Hasil rempah tani. Itu orangnya ngeyel-ngeyel semua. Ah. Orangnya. Ah, demikianlah. Qala summan talaqtu fala bistumaniya. Ya. Kata Umar, orang tersebut pergi, aku pun terdiam beberapa saat. Faqala li, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Umar, atadri man isa'il? Wahai Umar, apa kamu tahu enggak siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih tahu, karena Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah wafat, tidak boleh pakai wa Rasuluhu, hanya Allahu a'lam. Ya. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril, dia datang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, syarahnya kita baca di sini. Pak Ahmad, tafadhol. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Laqara rahimahullahu ta'ala dalil ad-dalila minas sunnati wa huwa hadis Jibril alaihi salam al-madhuru an Umar radhiyallahu anhu. Wa hadha hadithun azimun samahu ba'du ahli ilmi ummat sunnati ay tamal fil qur'ani ummal qur'ani fa hadha al hadithu ummu sunnati li anna jami'a sunnati ta'udu ila hadha al hadith fa inna hadha al haditha fihi bayanun al bayanun aqidati wal aqidatu mabniyatun ala arkanil imani as-sittati fabihi bayanu syari'ati wa zalika bi dzikri arkanil islami al-khamsati fabihi dzikrul ghaibiyati wal amarati bal qabla dzalika fihi dzikru adabis suluki wal ibadati wasolahi wa dzikru adab wa solahi tawajjuhi al-qalbi wal wajhu ila Allah ta'ala bi dzikril ihsan wal wajhi ila Allah wa wajhi ila Allah azza wa jalla bi dzikril ihsan Fafihi zikrus sa'ati fa'amaratiha. Fahadha na'un min zikril umuri al-ghaibiyati. Fadilalati. Fadalalati dharik. Fahadha al-hadisu ya'udu ilaihi kullu sunnati kama anna qawlallahu ta'ala inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa ita'i dzil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkar wal-baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala ta'ifatun min mufassiri, betul tadi? Min mufassiri salafi. Jadi dia mudhof karena dia jamak mudzakkar salim. Aslinya mufassirina. Ketika jamak mudzakkar salim atau tas, apa musanna diidhofahkan, nun iwat anitanwinnya di hadaf. Karena dia iwat anitanwin aslinya. Ola ta'ifatun min mufassiris salafi dahola fi hadhil ayati jami'u ahkamid din wa jami'u usulil ahadisi an-nubuwati an-nabawiyyati fi hadzal hadis. Wa hadzal hadis hasbu cukup. Nah. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh Zakara rahimahullah ta'ala, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan ad-dalila minas sunnah, dalil dari sunnah terkait martabah agama itu semua, iman, Islam, iman, ihsan. Wa huwa hadis Jibril al-masyhuri, ya, al-masyhuru, ya, yaitu hadis Jibril yang masyhur. Masyhur na'atnya ke hadis, bukan Jibril. Ya, dia udah ma'rifah karena diidhofahkan pada Jibril. An Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa hadza hadithun azimun, ini hadis yang agung. Sammahu ba'du ahli ilmi, ya, dengan ummu sunnah. Sebagian ulama menamakan hadis ini dengan ummu sunnah, induknya sunnah. Kama fil Quran ummul Quran. Sebagaimana di Quran, ummul Quran Al-Fatihah. Ya, fa hadzal hadis ummu sunnah. Kenapa dinamakan ummu sunnah? Li'anna jami'as sunnati ta'udu ila hadzal hadis. Karena seluruh kandungan sunnah itu kembali kepada hadis ini. Sama juga Al-Fatihah itu umul kitab. Kenapa? Karena seluruh kandungan Al-Quran yang adalah Tauhid kembalinya kepada surah Al-Fatihah. Di Al-Quran penyebutan Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat. Sama, itu semua kembalinya ke Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada itu. Ya, ada Tauhid Asma wa Sifat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rububiyah juga di situ, Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin, Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu namanya? Uluhiyah. Ya, iyyaka na'budu. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, itu berarti apa? Minta petunjuk. Berarti ini tergantung uluhiyah dan juga rububiyah. Rububiyahnya Allah yang memiliki hidayah. Uluhiyahnya kita berdoa kepada Allah. Nah, adapun ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang, ya, ketika shirat mustaqim yaitu shirat orang-orang yang kau beri nikmat, bukan orang-orang yang kau murkai. Nah, jadi yang dimaksud dengan Al-Fatihah ummul kitab, semua kandungan Al-Qur'an kembali kepada Al-Fatihah. Apa itu kandungan Al-Qur'an? Kata Ibnu Qayyim, semua Al-Qur'an berbicara tentang tauhid. Ada kandungan tauhid. Ada, ya, muatan tauhid di situ. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan Al-Fatihah kenapa dinamakan ummul Qur'an? Karena dia emaknya. Surat-surat yang lain anaknya. Ini jahil. Ya, Al-Qur'an kalamullah, enggak boleh diserupakan dengan emak, anak. Dia kalamullah. Ada berarti Al-Qur'an. Ya kan? Ya, Yasin kan. Nah, itu keliru itu. Keliru, Al-Qur'an kalamullah. Kalau kalamullah dia sifat Allah. Kalau sifat Allah, sama kita berbicara tentang zat Allah. Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi zat. Berbicara tentang sifat Allah adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah. Tayyib barakallahu fiik. Ya. Fa inna hadzal haditsu, karena dalam hadis ini fihi bayanul aqidah. Ya, terdapat penjelasan akidah, wal aqidatu mabniyatun, akidah itu dibangun ala arkanil imani asittati, di atas rukun iman yang enam. Yang kemarin Syekh Shalih Al-Syekh sudah menjelaskan hal ini. Ya, wa fihi bayanu syariati, di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan syariat. Ya. Wadzalika bidzikri arkanil Islam. Syariatnya dari aspek apa? Yaitu dengan disebutkan ya rukun-rukun Islam al-khamsati, yang lima disebutkan di situ, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, wa fihi dzikrul ghaibiyat. Ya, terdapatnya juga di situ dalam hadis ini penyebutan berita ghaib tentang tanda-tanda hari kiamat, gitu kan? Iya. Wal amarati dan tanda-tandanya. Bal qabla dzalika, bahkan sebelum masuk kepada rukun Islam, iman, ihsan itu, ya, qabla dzalika dzikru adabi suluk. Terdapat penyebutan adab suluk, ya. Bagaimana adab kita ya dalam kehidupan ini, ya. Lihat adab bermajelis, ya. Adab bermajelis yaitu Jibril duduk di hadapan Nabi yang beliau posisikan sebagai guru, yang Jibril memposisikan diri sebagai murid. Bagaimana adabnya, cara bertanyanya, ya, wa fihi, mana lagi tadi, wal ibadati, adab ibadah, wa salahi tawajjuhi al-qalbi wal wajhi ilallahi, dan bagaimana adab tentang baiknya menghadapkan kalbu dan wajah kita, diri kita ke hadapan Allah, di situ bidzikril ihsan, dengan menyebutkan ihsan, yaitu ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau enggak, Allah melihat kita. Kita meyakini demikian. Wa fihi dzikru saati wa amaratiha, dalam hadis ini juga terdapat penyebutan tanda kiamat dan tanda-tandanya. Wa hadzan naw'un min dzikril umur al-ghaibiyah wa dalalati 'ala dzalika. Dan ini semua adalah jenis penyebutan perkara-perkara yang gaib, ya, dan tanda-tandanya. Fa hadza al-hadisu ya'tau ya'udu ilaihi jullu sunnati. Maka dalam hadis ini kembali kepada hadis ini jullu sunnah. Artinya apa? Mu'dhamus sunnah. Mu'dhamatus sunnah. Semua kandungan yang besar dalam sunnah kembali kepada hadis ini. Kama anna qaulallahi, sebagaimana firman Allah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat ihsan, berbuat adil dan ihsan, ya, kemudian memberikan ya infak kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar maupun kedzaliman. Dialah Allah yang memberikan wasiat, ya, nasihat pada kalian agar kalian mengingatnya. Qala ta'ifatun min mufassiri as-salafi. Ya, lihat itu di footnote. Akhraja Tabari fi tafsirihi wa Abdul Razzaq fi musannafih fi musannafihi wa Tabarani fil Kabir. Tabarani ya pakai fathah ba-nya, bukan Tabrani. Wal Hakimu fil Mustadrak wal Baihaqi fi Syu'abil Iman anna Ibnu Mas'udin, bahwasanya Ibnu Mas'ud qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna ajma ayatin fil Quran fi suratin Nahl. Sesungguhnya ayat yang paling ajma, artinya ayat yang paling mengumpulkan, menghimpun, ya, segala kebaikan itu ada di surah An-Nahl, yaitu innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, ya, wa ita'idil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ini ayat yang paling ajma, ya. Wa akhrajal baihaqi fi syu'abil iman wa Abu Nu'aim fil hilyah annal hasana qara'a hadhil ayah, bahwasanya Al Hasan Al Basri membaca ayat ini, ya, summa waqafa faqala, kemudian beliau berhenti dan beliau mengatakan, innallaha jama'a lakum al khaira kullahu wa syarra kullahu fi ayatin wahidatin. Sesungguhnya Allah telah menghimpun penyebutan kebaikan semua, penyebutan kebaikan, ya, Allah menghimpun juga keburukan, ya, itu semua di satu ayat. Fa wallahi ma, ya, tarakal adl, ya, wal ihsan syai'an min ta'atillah illa jama'ahu. Demi Allah, ma taraka al adla wal ihsana syai'an, tidaklah Allah meninggalkan keadilan, ya, dan berbuat ihsan sedikit pun dari ketaatan pada Allah, melainkan Allah telah menjama'nya, menghimpunnya. Wala taraka al fahsya wal munkar wal baghya min ma'siyatillahi syai'an illa jama'ahu, tidaklah Allah meninggalkan bentuk perbuatan fahsyah, keji, mungkar, kejahatan dan dari maksiat pada Allah, melainkan Allah telah menghimpunnya. Taib, kata ini yang tadi disebutkan mengenai tafsir dari innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Taib, Wadakhala fi hadhil ayati jami'u ahkamiddin. Ya. Seluruh hukum-hukum agama masuk ke dalam ayat ini. Wa jami'u usulil ahadits an-nabawiyyati fi hadzal hadis. Dan seluruh ya usul hadis, pokok-pokok hadis nabawiyah di dalam hadis ini. Nah, fadhal baca sini, Pak Munadi. Pelan amat suaranya. Wa riwayatuhu At-Turi Muqatta'an Baik, terus hadal hadisu fihi dhikrul islami wal imani wal ihsani fihi an hadhihi wa fihi anna hadhihi salasata yadin yanna fi akhiriha sallallahu alaihi wasallam atakum mu'allimakum dinakum fa idzan ad-din alladhi huwa al-islam mufassilun ila thalathi maratib al-islam wal iman wal ihsan. Baik, wa hadzal hadis ma'rufun bi hadisi Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Wa riwayatuhu ala hadat turi an Umar. Riwayatnya dengan bentuk yang panjang seperti ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa ruwiya aidan muqatta'an. Juga diriwayatkan hadis ini secara terpisah, terpotong-potong. Bi ba'dil ikhtisar, dengan sebagian yang ringkas itu fi sahihain dari Sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa hadzal hadisu fihi dzikrul islami wal imani wal ihsan. Dalam hadis ini terdapat penyebutan Islam, iman, ihsan, wa fihi anna hadhihi salasata hiyaddi. Dan juga dalam hadis ini disebutkan bahwa tiga komponen ini, Islam, iman, ihsan, itulah agama kita. Li anna fi akhiriha qala. Ya, karena di akhir hadis ini beliau bersabda, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang pada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Ya, ngajarin agama. Padahal ngajarin Islam, rukun iman, ihsan, serta tanda-tanda kiamat. Nah, dan bagaimana sikap kita terhadap tanda kiamat? Ya, sikapnya kan enggak boleh menerka-nerka perkara yang gaib, karena Nabi mengatakan yang tanya, yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Fa'idan, kalau begitu ad-dinu alladhi huwal islamu, agama Islam ini munqasimun, dia terbagi ila salasi maratiba, kepada tiga tingkatan. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ayo Pak Suheri, mau kerjaan tuh, ayo baca dulu. Wal ukhra jibiliyatun amma shiddatu sawadi sya'ri fahadihi jibiliyatun la tuktasabu wala yajuzu an yusbaqo bisawadi biman laisa bihi sawadin wa amma shiddatu bayadhi thiyabi fasiyaku hadha hadithi yaqtadi madha man kana ala hadhihi sifati wa lihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hibbu thiyabal baydi baydo wa kana yalbasuha wa amara sallallahu alaihi wasallam bi takfini al-mauta fiha. Terus qulu la yuru alaihi atharus safari, yani annahum la ya'rif la ya'rifunahu fi madinatil madinati wa ada bihadhihi sifati al-jamilati syadidu sawabi syari laisa alaihi asarun. Asaru isim laisa. Asarul hubari wa'adatul musafiri yakuna kathalika wa aydan syadidu bayadu biyadi ka'anahu faraja min baytihi fi nadhafihi ahlihi as-sa'ati fa kaifa yakuna dhalika yakunu yakunu dhalika. Kami hati hilaf lafadzi isharun bi annahu mustarrabun ay yakuna ala hadhihi sifati bi hadha qala ba'daha wala ya'rifuhu minna ahadun wa qad ja'a fi ba'dir riwayati anna jibrila kana rubbama atahum ala surati bihyatil kalbi ahadus sahabati fayus ala surati dihyata al kalbi, bukan dihyat ya. Dihyah itu nama seorang sahabat. Dia ghairu munsarif. Nah, al kalbi itu bukan na'at dia ya, tapi badal dari dia, karena itu itunya, nah, apa namanya, nisbahnya. Terus ahadus sahabati fayas alu an-nabiyu an-nabiyya. Hah? Yang nanya siapa, Jibril apa Nabi? Hah? Nabi yang nanya. Jibril yang nanya. Bukan, jadi dia al-kalbi ahadus sahabat, salah seorang sahabat gitu. Jadi kan terkadang si Jibril ini datang menyerupai rupa bentuk si Dihyah al-Kalbi, salah seorang sahabat. Yas'alu an-nabiyya, dia bertanya pada Nabi. Dunia udah enggak ada lagi hubungannya sama si sahabat ini, Dihyah al-Kalbi. Jadi Jibril menyerupai Dihyah al-Kalbi. Terus wa yujibuhu fa hadza ghayru. Kenapa mansub ghayru? Nah, ghayru muradin huna. Antum yang baca tadi. Bi'annahu la yatawafaku ma'a qawlihi wa la ya'rifuhu illa ahadun khilafan liman qala ghayra dhalika. Ghayru. Baik. Kenapa ghayru? Ingat ya. Kita baca ghayru itu kan dia istisna. Tapi dia mu'rab, beda dengan ilah. Kalau kita ilah kan harfun, dia ilah aja udah. Kalau ghair itu isim, berarti dia mu'rab. Nah, kita bacanya ghairu, ghairu, ghairi, itu sama seperti mustasna dengan ilah. Contoh gini, ja'al qawmu illa zaidan. Berarti kan, illa zaidan. Zaidan di sini wajib mansub sebagai mustasna. Ya, karena kalimatnya tadi tam mujab. Disebutkan mustasna minhu, ja'a al-qaumu, disebutin kaum. Tidak dihalau oleh nafyun. Ya enggak? Maka illa zaidan. Dah. Nanti paham ini dulu, baru nanti paham goir, i'rab goir. Nah, yang kedua yang kalamnya tam, tapi goir mujab. Disebutin mustasna minhu, tapi diawali oleh nafyun. Maja al-qaumu illa zaidan boleh, enggak wajib nasab. Ya, jawazun nasab boleh juga illa zaidun badal. Ya. Nah, yang ketiga ini namanya mustasna mufarraq. Ya, mustasna mufarraq itu ala hasabil awamil, sesuai dengan amilnya. Dia manfi, ya. Dia manfi, kalimatnya dia oleh nafyun dan dia enggak tam, artinya mustasna minhunya enggak disebutin. Majaa illa Zaidun, wajib nasab. Ya, majaa illa Zaidun. Kan fa'il dari jaa belum ada tuh. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ma marartu illa bi Zaidin. Sudah? Nah, kalau kita paham i'rab mustasna dengan illa, berarti kita paham i'rab nanti bagaimana membaca goir. Ya, contoh saya sebutin begini. Ya. Jaa goiru wahidin minal ikhwan. Kenapa goiru? Lihat, ya. Kenapa goiru? Bukan goiro, bukan goiri. Ya, saya baca lagi. Misalkan. Ya. Ja'al qaum goir Zaidin. Berarti bacanya apa? Goiro, goiri, goiru. Ja'al qaumu goir Zaidin. Goiro, goiri, goiru. Goiro, wajib nasab. Seakan-akan dia kayak mustasna yang di, yang tadi yang pertama saya sebutin, yang tam dan mujab. Ja'al qaumu illa Zaidan. Illa Zaidan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'al qaumu goira Zaidin. Goira Zaidin. Ya. Nah, begitu juga maja'a maja'al qaum goiru atau goira Zaidin. Maja'al qaumu goira jawazun nasab, bukan wajibun nasab. Ya. Goiru boleh badal atau goira. Nah. Nah, kalau yang ala hasabil awamil jelas. Ja'a goiru wahidin. Berarti sama kayak maja'a illa Zaidun gitu. Maja'a illa Zaidun. Ma ra'aitu ya, ma ra'aitu illa Zaidan. Sama. Ra'aitu goira wahidin. Nah, itu. Itu cara baca goir. Gampang kok itu, dia jurumi aja ada. Kalau baru kan ininya harus kasro ya, apa? Cara. Apa, Pak? Oh, mustasna dengan goir wajib majrur sebagai mudhofun nilai. Ya. Wajib majrur sebagai mudhofun nilai. Mustasna dengan si goir. Nah. Beda nanti kalau mustasna dengan ada, khola, hasya, ah itu boleh dua. Boleh mansub, boleh majrur, kecuali ada itu didahului oleh ma. Kalau ma berarti dia masdariyah. Ma masdariyah enggaklah masuk kecuali kepada fi'il. Nanti berarti si adanya jadi fi'il. Mustasnanya berarti mansub, ma ada Zaidan. Itu nanti di pembelajaran mustasna. Nah. Ya, kenapa masih dipusing? Ya. Hah? Nah, itu bonus. Ya. Mana tadi Pak Suheri bacanya? Itola alaina rajulun syadidu sawa bayadi syadidi syadidu sawa di syar. Ya. Tiba-tiba datang pada kami sosok pria yang pakaiannya sangat bersih, putih bersih, dan rambutnya sangat hitam pekat. Fi hadza, maka dalam penyebutan hadis ini madhun, terdapat pujian li hadhihi sifat, bagi si orang yang bagi sifat seperti ini, pakai baju putih bersih, rambutnya hitam. Ya. Wa ihdahuma, salah satunya sifat tadi, muktasabatun. Muktasabatun itu apa sih? Artinya dapat diupayakan. Kita juga bisa memiliki sifat dengan sifat tersebut. Ya. Wal ukhra, satu sifat yang lainnya, jibiliyatun. Jibiliyah. Artinya itu memang sudah tabiatnya. Memang sudah dari sononya. Enggak bisa kita usahakan. Ya. Amma syiddatu sawadi syari. Nah, adapun rambut yang sangat hitam pekat, fahadihi jibiliyatun latuktasabu. Ini jibiliyah. Artinya memang udah bawaan, nggak bisa diupayakan, ya. Wala yajus ayus bako bisawadi liman leisa bidi sawadin. Maka nggak boleh dicelupin dengan hitam bagi orang yang nggak punya rambut hitam, disemir, gitu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh rambut orang yang ubanan disemir pakai rambut warna hitam, ya. Aitu, di sini banyak ini yang rambutnya putih-putih. Nah, bayani. Kalau pasar juga enggak ya? Masih bisa nambah lah. 32. Nah, boleh selain hitam, boleh merah, apalagi dalam harp, dalam peperangan lebih-lebih lagi. Boleh kita itu diwarnai dengan merah gitu. Yang enggak boleh adalah hitam. Hah? Warna hitam enggak boleh. Oh iya, karena kita mau coba mau seakan-akan lebih muda gitu. Nah. Ya. Beda ya. Beda hukum mencabut uban dengan menyemir. Nah, para ulama adapun mencabut, para ulama ada yang mengatakan makruh. Kalau menyemir haram, disemir warna hitam maksudnya. Jadi kalau Pak Ahmad mau beda, ya warna merah aja lah. Kayak Pak Yanis tuh di satu tim nggak kerja, sekarang mau ganti rumah. Masa hijau, kayak anak. Ini dong anak muda, anak Pak. Sekarang di satu tim. Malah kembali dari kita. Ya, mana lagi tadi? Wa amma syiddatu bayadi siyabi. Ya. Adapun pakaian yang warnanya sangat putih, fasia kuhadal hadisi, maka redaksi hadis ini yaqtadi madha man kana ala hadhihi sifah. Ini menunjukkan pujian bagi orang yang memiliki sifat ini, yaitu pakai pakaian putih bersih. Walihada kana nabiyyu, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu athiyaba albayda, menyukai pakaian warna putih. Wa kana yalbasuha, beliau mengenakan pakaian warna putih. Wa amara bitakfinil mauta fiha, dan beliau pun juga memerintahkan agar dikafankan orang-orang yang mati dengan warna putih. Nah, wa qauluhu la yura alaihi atharu safar. Ya, sabda Nabi, perkataan Ibnu Umar bin Khattab, tidak nampak bekas safar pada orang tadi, yakni annahum la ya'rifunahu fil Madinah. Itu para sahabat yang berada di Madinah enggak ada yang kenal orang ini. Wa atabi hadhihi sifat al-jamilah. Sementara orang tadi dia datang dengan sifat yang jamilah. Ya, yang jamilah ini, yang bagus ini. Syadidu sawadi sya'an. Yaitu rambutnya sangat hitam pekat. Laisa alaihi atharul gubari. Enggak ada bekas gubar, debu. Wa adatul musafir. Nah, kebiasaan musafir ayaguna kadzalik. Ya. Seperti itu, apalagi zaman dulu kan, enggak ada mobil. Ya, di Madinah yang berdebu. Kalau dia musafir pulang-pulang ya banyak debu di pakaian dan wajahnya. Wa aidan syadidu bayadi siyab, ya, dan juga ini pakaian yang sangat putih. Ya. Ka'annahu kharaja min baitihi fi nadhafatihi aliyasah. Seakan-akan dia keluar dari rumah dia dalam keadaan bersih dari rumah dia, dari keluarganya. Dengan cepat asah. Fa kaifa yakunu dzalik? Maka bagaimana bisa hal ini terjadi? Ya. Fa bi hadhihi lafdhati, dan maka dalam lafaz hadis ini isyarun, terdapat isyarat bi annahu, bahwa orang tadi itu Jibril, mustaghrabun. Ya, dianggap asing. Ayakuna ala hadhihi sifat. Dianggap aneh ya dengan memiliki sifat ini. Enggak ada yang kenal, dia bukan orang Madinah, namun kok kayak baru keluar dari rumah. Lihat walihat lihada qala ba'daha, oleh karena itu Umar berkata setelahnya, wala ya'rifuhu minna ahadun, enggak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Wa qad ja'a fi ba'd riwayati anna Jibril kana rubbama atahum ala surati dihyata al-kalbi. Ya, nah, dalam terdapat dalam berbagai riwayat yang lain bahwasanya Jibril terkadang mendatangi mereka para sahabat dalam sosok bentuk rupa sahabat dihya al-kalbi, salah seorang sahabat. Ya. Wa yas'alu an-nabiyya fa yujibu. Dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawabnya. Wa hadha ghairu muradin huna. Ini bukan maksudnya di sini. Ya, kenapa? Li annahu la yatawafaqu ma qawli, karena ini enggak selaras dengan perkataan Umar bin Khattab, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kalau Jibril datang dalam bentuk waktu itu, waktu yang diceritakan Umar ini, datang dalam bentuk sosok Dihya al-Kalbi, ya tentu sahabat akan negur. Woi Dihya, woi Dihya, gitu kan. Assalamualaikum ya Dihya. Namun dalam hadis yang lain, Jibril datang pada Nabi SAW dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Ya. khilafan liman qala ghairu dzalik. Ya. Nah, ini tentu menyelisihi dengan yang berpendapat selain itu. Wa hadza ini ya, sekarang ya. Iya. Ah, tafadhal Pak Yusuf. Kenapa? Dihya itu salah seorang sahabat. Mungkin karena rupawannya. Nah. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa hadza fihi at-ta'limu fa inna Jibril alaihi salam ata muta'alliman wa mu'alliman. Muta'alliman min jihatil hay'ati was su'ali wal adabi. Wal adabi. Wa mu'alliman haitsu sa'ala li ajli ay yastafida as-sahabata radhiyallahu anhu as-sahabatu radhiyallahu anhu wa tastafida al-ummatu min ba'dihi qawluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala man ba'dahum, itu bagus, man ba'dahum qawluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Al-dhamiru raji'un ila Jibril alaihi salamu wa thani ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hadha fihi al-qurbu wa hadha fihi al-qurbu min al-alimi wal mas'uli hatta yakuna ablagha fi ada'is su'ali biduni ru'unati sautin biduni ru'unati sautin wala ida'in wa afhamu itu ma'atuf ke ablagha wa afhama lil jawabi qawluhu wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi kila fiha tafsirani at-tafsirul awwalu ad-dhamiru al-awwalu raji'un ila Jibril alaihi salamu wa thani raji'un ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalu dhalika li ajli an takuna ad-dhamairu raji'atan ala nahwi ma raja'at alaihi al-jumlatu al-awwal al-ula li anna tuwafiqa tawafuqa li anna tawafuqa ar-ruju'i aula ar-ruju'i aula min ta'arudihi min ta'arudihi bila qarinatin. Terus at-tafsiru tsani waqala akhiruna waqala akharuna ad-dhamairu raji'atun ila Jibril alaihi salam ya'ni wad'a kaffai nafsihi ala fakhidai nafsihi wa hadha adabun minhu amama maqamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Wa hadha fihi ta'limu, di dalam hadis ini juga terdapat pengajaran ya. Fa inna Jibrila, karena Jibril alaihi salam atau muta'alliman wa mu'alliman. Dia datang sebagai sosok pembelajar dan pengajar. Sebagai sosok muta'alliman, pelajar min jihatil hay'ah. Bagaimana keadaan dia? Ya, bajunya bersih, pakaiannya hitam. Wasu'al, bagaimana adab bertanya dia dan adabnya? Tanyanya yang penting-penting, ya kan? Wa mu'alliman, dia datang juga sebagai sosok pengajar haitsu sa'ala, di mana dia bertanya li ajli ayastafida ashabatu. Dia bertanya supaya sahabat ya mengambil faedah. Makanya kata Nabi atakum yuallimukum dinakum. Dia mengajari agama kalian untuk kalian. Wa tastafida al-ummatu man ba'dahu. Dan juga umat yang datang setelah sahabat juga bisa ngambil manfaat, faedah dari ini. Dan perkataan Umar bahwasanya Jibril asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya, menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya, domirnya ini kembali kepada Jibril. Fa'asnada rukbatayh ila rukbatayh. Ya, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wasani yang kedua, yang kepada Nabi. Wa hadza fihi al-qurbu, maka dekatnya ini ya, antara pengajar dan pembelajar itu minal alim wal mas'ul, dari orang alim sang guru dan yang bertanya murid, hatta yakuna ablagha. Ya, hingga dia ablagh. Ya, lebih mendalam fi adabi su'al. Ya, lebih tinggi dalam beradab ketika bertanya biduni ru'unati sawt, tanpa ada suara yang berisik. Ya. Wala idain, tanpa ada gangguan. Wa afhama, dan lebih memberikan pemahaman lil jawab. Wada akafaihi ala fakhidai fiha kila fiha tafsirani. Juga beliau meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, ad-damir al-awwal rajiun ila Jibril, wasani rajiun ila Nabi. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, domir yang kafaihi kembali pada Jibril. Dia meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua pahanya. Nah, ada yang mengatakan kedua pahanya itu kepada paha Nabi. Qalu dalik. Para ulama ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Li ajli an takuna adamairu raji'atan ala nahwi ma raja'at ilaihi al-jumlatu al-ula. Ya. Supaya nanti domirnya itu semua ya, kembali seperti pada domir yang pertama. Kan tadi disebutkan. Disebutkan yang awal tadi apa? Jumlah yang pertama. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Ya. Dia meletak, dia menyandarkan kedua telapak, apa, kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Udah kan? Nah, dan meletakkan kedua telapak tangannya biar cocok dengan jumlah yang tadi, yang pertama domirnya kembali kepada domir pertama Jibril, domir kedua Nabi, maka yang bagian wada kafaih ala fakhidai berarti sama, domir yang pertama kafaih, kedua telapak tangannya Jibril, kedua paha Nabi. Jadi cocok. Ini tafsir yang pertama. Domir pertama Jibril semua, baik di jumlah yang pertama, kalimat yang pertama, domir yang kedua untuk Nabi. Ini di kalimat pertama. Di kalimat kedua sama kayak gitu. Ini tafsir pertama. Ya. Li anna tawaffuqar ruju'i aula min ta'arudihi bila qarinatin. Kenapa demikian para ulama mentafsirkannya? Karena keselarasan merujuk kepada yang tadi, domirnya itu, kembali domirnya tadi ya, supaya cocok dengan kalimat yang pertama di jumlatul ula, itu aula, lebih bagus daripada ada ta'arud, ada perbedaan, pertentangan tanpa ada korinatin, tanpa ada indikasi. Karena kalau saya katakan begini, kalau ulama katakan begini ya, beliau meletakkan kedua lutut beliau ke hadapan kedua lutut Nabi. Ini saya terjemahin domiru dipakai bahasa Indonesia nih. Dan meletakkan kedua tangan beliau, beliaunya ini Jibril. Ya, kedua telapak tangan beliau di atas kedua pahanya. Nah, kan rujuknya itu rujuknya domir tadi, kembali domir. Iya. Nah, yang lebih bagus udah selaras aja sama yang pertama tadi. Ya, boleh kita katakan berbeda kalau ada korina, ada indikasi. Nah, ini enggak ada indikasi menurut ulama yang mentafsirkan ya ini. Wa tafsiru asani, tafsiran kedua. Wa qala akharun, para ulama yang lain mengatakan ad-dami ad-dama'iru raji'atun ila Jibril. Domirnya itu semua domir kembali pada Jibril. Yakni wada'a kaffai nafsihi. Kaffai itu musanna ya. Mansub bilia. Mana nunnya? Dihadap karena diidhofahkan. Beliau meletakkan kedua tangan, kedua telapak tangan beliau sendiri ala fakhidai nafsihi, di atas kedua paha beliau sendiri. Ya. Begitu. Kalau yang pertama sepakat ulama. Beliau meletakkan kedua lutut beliau ya ila rukbatai. Ke ya, ya enggak mungkin meletakkan kedua lutut beliau di atas kedua ke menyandarkan kedua lutut beliau ke mau disandarin kemana? Lutut manusia kan Jibril datang dalam bentuk sosok manusia. Ya lututnya cuma dua. Nah, wahada adabun minhu. Ini adab dari Jibril amama maqamin Nabi, di hadapan ya, kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukup kali ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa astaghfiruka. Nanti kita lanjut lagi hari Selasa. Wa fi hadza anna talibal ilmi yan bagi lahu ayakuna muhayyian, gitu ya. Dan seterusnya. Insyaallah.